Kita baca kata Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullah ta'ala pada bait syair yang kedua. Isma kalam muhakkikin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu. Isma kalam muhakkikin fi qawlihi. Dengarkanlah ucapan ahli tahqiq, ya, dalam perkataannya, dalam ucapannya. Dan yang beliau maksudkan ahli tahqiq adalah beliau sendiri. Ya, sang penulis Syekhul Islam Ibn Taimiyah. La yansani anhu wa la yatabaddalu. Ya, tidak pernah mundur dan berubah dari perkataannya. Insana yansani, ya, mundur ke belakang atau menarik kembali ucapannya. Ia tidak pernah mundur atau tidak merubah ucapannya. Nah, ini adalah lanjutan dari bait syair yang pertama. Pertama-tama tentang kandungan makna secara global dari bait syair yang kedua. Setelah beliau di awal bait beliau mengungkapkan bahwasanya ini adalah ungkapan semacam jawaban dari pertanyaan seseorang yang bertanya tentang manhaj serta akidah beliau. Kemudian beliau bawakan semacam anjuran dengan kata kerja bentuk perintah. Dengarkanlah ucapan, dengarkanlah perkataan ahlu tahqiq dalam ucapannya. Dan ini nasihat barakallahu fikum jami'an kepada orang yang bertanya, sekaligus orang yang membaca tulisan ini secara umum, bahasanya apa yang ingin boleh sampaikan adalah berupa akidah. Oleh karena itu, dengarkanlah, simaklah. Nah, ikhwan fillah a'azzani wa jazakumullahu ta'ala jami'an, bisa saja beliau tanpa perlu mengisyaratkan untuk anjuran dengarkanlah, langsung saja beliau menyampaikan secara langsung. Hanya saja ketika anjuran bagi orang yang mendengar, dengarkanlah, ini lebih mengena. Mengajak orang untuk mendengar apa yang ingin diucapkan lebih mengena. Dan ini adalah metode barakallahu fikum jami'an Qur'aniyah dan hadisiyah. Ini adalah metode Al-Quran dalam menyampaikan sesuatu serta metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa saja langsung kita ingin menyampaikan suatu berita kepada orang yang ingin kita sampaikan kepada dia, langsung kita sampaikan. Namun ketika katakan kepada dia, wahai fulan, dengar, aku ingin menyampaikan sesuatu. Nah, membuat dia lebih siap sedia, mempersiapkan telinganya untuk mendengar, matanya untuk melihat, dan hatinya untuk mencerna. Kita sebutkan beberapa dalil, baik itu dari Al-Quran dan juga dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Pertama-tama, datang dari surat Al-Hajj. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'ulah, innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah. Wa yaslukuhum ad-dubabu shay'an la yastanqidhuhu min dha'fat talibu wal matlub. Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, wahai segenap umat manusia, telah dibuatkan permisalan kepada kalian. Apa kata Allah setelah itu? Fastami'ulah, simaklah oleh kalian. Nah, dalam Al-Quran banyak sekali berita, terkadang kita jumpai tanpa perlu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wahai umat manusia, dengarkan apa yang ingin Allah sampaikan kepada kalian. Tapi pada ayat ini, terlebih lagi isi kandungannya adalah penting, Allah mulai dengan perkataan tersebut, fastami'ulah, simaklah kalian. Kemudian Allah masuk pada inti dari apa yang ingin Allah sampaikan kepada umat manusia sebagai bentuk permisalan. Innal ladina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wala wijtama'ula. Sungguh apa yang kalian sembah selain Allah, sesembahan tersebut mereka tidak bisa menciptakan bahkan sekedar seekor lalat. Walau ijtama'ulah, seandainya pun mereka bersatu padu berkumpul, berbanyak berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Bukan cuma satu Allah tantang mereka, bukan cuma dua Allah tantang mereka, Bukan cuma tiga, Allah tantang mereka seluruhnya, suruh mereka bersatu padu untuk menciptakan sebagaimana yang Allah ciptakan, paling kecilnya lalat. Nah, dan seterusnya sampai akhir ayat. Allah katakan di sini fastami'ulah, dengarkanlah, simaklah, dan ini adalah metode Qur'aniyah. Sebelum beliau ingin menyampaikan poin-poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam bait syair yang singkat dan ringkas ini, beliau utarakan agar orang perhatian akan hal tersebut dengan ucapan, dengar wahai fulan, dengar. Dan kita katakan ini juga adalah metode barakallahu fikum jami'an hadithiyah, metode nabawi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak tempat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau menyampaikan akan sesuatu, beliau menggugah para sami'in, orang yang mendengar, dengan melontarkan beberapa pertanyaan ringan yang bisa saja beliau langsung menyampaikan apa yang ingin beliau menyampaikan, tapi dengan metode seperti ini terkadang lebih jitu mengena. Pada sebagian hadis terkadang beliau ucapkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis, tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut? Nah, beliau lontarkan dalam bentuk pertanyaan. Terkadang juga beliau melontarkan pertanyaan semisal kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari, inna minasyajarati syajaratan masaluhu kamatsalil mu'min fa akhbiruni mahi. Di sana ada satu pohon yang permisalan pohon tersebut kebaikannya seperti kebaikan orang mukmin, beritahukanlah kepadaku apa pohon tersebut. Nah, sebelum kita simpulkan nanti jawaban dari penulis dari Rasulullah SAW sendiri. Datang pertanyaan juga semisal kata Nabi SAW, atadruna manil kabair, tahukah kalian apa itu dosa besar? Dan pertanyaan-pertanyaan semisal ini, barakallahu fikum jami'an, simak baik-baik bahwa bisa saja Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, minal kabair hadha wa hadha, atau al-muflis kada wa kada, orang yang bangkrut adalah ini dan itu, di antara dosa besar adalah ini dan itu. Namun beliau memulai dengan bentuk pertanyaan, apa maksud dan tujuannya, membuat orang penasaran. Ketika dia sudah penasaran, apa yang dimaksud dengan dosa besar, apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut, ketika itulah orang tersebut akan mempersiapkan telinganya untuk mendengar, matanya untuk melihat, hatinya untuk memahami. Dan ini jitu dibanding ketika kita langsung menyampaikan kepada seseorang informasi wahai fulan ini dan itu. Terkadang dia dalam keadaan lalai, terkadang dia dalam keadaan tidak memperhatikan, terkadang mungkin pikirannya di tempat lain sementara kita menyampaikan kepada dia akan informasi. Nah, tapi ketika menggugah hati dia semacam ini, isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi, dengarlah, simaklah ucapan ahli tahqiq dalam ucapannya, memutaran tersebut, nah siap dia mendengar, dan itu lebih mengena, itu lebih jitu. Dan metode inilah yang ditempuh oleh, kita dapat ada dua buku yang luar biasa. Pertama dari 6 kitab milik Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, kitab dengan judul As'ilah fi Tauhid, dan ditempuh juga oleh Syekhuna Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Mabadi'ul Mufidah. Apa isi kandungan dua buku tersebut? Isinya adalah berupa pertanyaan yang beliau jawab sendiri. Idza qila laka, nam, idza qila laka man rabbuk, faqul rabbi Allah wa rabb, nam, faqul rabbi Allah wa rabbu jami'in nas. Idza qila laka ma aqidatuk, faqul aqidati sunni salafi, dan seterusnya. Nah, memulai dengan pertanyaan yang menggugah orang tersebut agar supaya barakallahu fikum jami'an dia siap sedia untuk menyimak dan mendengar apa yang ingin disampaikan. Ikhwan fil din azza wa jalla ta'ala jami'an, ahlu tahqiq kalamu muhaqqiqin, ucapan orang yang muhaqqiq. Muhaqqiq adalah isim fa'il dari kata kerja atau fi'il haqqaqa. Haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan muhaqqiqun. Dan haqqaqa artinya adalah dalam buku sendiri disebutkan tentang haqqaqa atau tahqiq atau muhaqqiq artinya adalah 6 istinbatun minad dalil fi masail ad-daqiqah, mengambil istinbat mengambil satu kesimpulan dari dalil akan permasalahan-permasalahan atau persoalan-persoalan yang detail dan teliti. Nah, ahlu tahqiq artinya adalah seseorang yang dia mampu untuk mengambil satu kesimpulan dari sekadar dia melihat dalil Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, kemudian dia menyimpulkan bahwasanya ayat ini terdapat pelajaran ini dan itu. Kemudian hadis ini bisa kita petik pelajaran ini dan itu. Dan dengan cermat dan teliti, namanya ahlu tahqiq. Nah, kalau kita kan para ulama yang memahami akan hal tersebut, ini lebih khusus lagi daripada ulama, bahwasanya mereka lah yang mampu. Ahlu tahqiq adalah seseorang yang bisa melihat dari dalil Al-Qur'an dan hadis, kemudian mereka menyimpulkan istimbat atau sisi pendalilan dari dalil tersebut dengan cermat, dengan teliti. Artinya, beliau mengungkapkan bahwasanya dengarlah ucapan ahlu tahqiq, apa yang akan disampaikan oleh sang penulis 16 bait syair yang berisikan tentang akidah-akidah, isinya adalah detail dan terperinci. Itu yang boleh sampaikan kepada kita, pesan dan kesan dari 6 bait syair yang kedua ini. Kepada ikhwan fiddin azami wa sallamullahu ta'ala, bukankah terdapat dalam ucapan tersebut tazkiyah, pensucian akan diri sendiri? Ini adalah ucapan penulis. Apa yang beliau tuangkan dalam 16 bait syair adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau katakan bahwasanya ini adalah ucapan ahlu tahqiq. Berarti seakan-akan beliau mengatakan bahwasanya aku adalah ahlu tahqiq. Aku, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah ahlu tahqiq. Bukankah ini termasuk tazkiyah terhadap diri sendiri? Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian mensucikan diri-diri kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala lah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Artinya ayat ini yang baru saja kita bacakan, potongan ayat dari surat An-Najm, larangan untuk merekomendasi diri sendiri, mensucikan diri sendiri, memuji diri sendiri. Pujian, rekomendasi, sanjungan yang tepat adalah datang dari orang lain kepada si yang disanjung. Adapun menyanjung diri sendiri, hal ini adalah barakallahu fikum jami'an terlarang dari ayat yang kita baca tadi. Bagaimana dengan sanjungan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap diri dia sendiri, barakallahu fikum jami'an? Nam, hal ini adalah akan kita sebutkan nanti dalil-dalilnya, bagian daripada perkara-perkara yang dibolehkan. Nah, menyanjung diri sendiri dengan maksud dan tujuan seperti ini akan kita sebutkan nanti alasannya apa, adalah termasuk perkara-perkara yang dibolehkan. Nah, kita akan sebutkan dulu diantara dalil-dalil yang menunjang akan hal tersebut. Datang dalam surat Yusuf, kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Alur cerita yang panjang tentang histori Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf. Nah, ketika dia dijual dalam keadaan budak, dibeli oleh pembesar kerajaan di Mesir, kemudian malah justru dijadikan sebagai anak angkat. Kemudian dia difitnah oleh istri salah satu pembesar di kerajaan Mesir. Ternyata tujuan tersebut adalah tidak benar, yang akibatnya dia harus dipenjara beberapa tahun lamanya. Setelah terungkap bahwa ternyata dia tidak salah, dia tidak keliru, dia tidak melakukan perbuatan yang dituduh kepada dia, akhirnya bersih namanya dia, dan dia menawarkan diri. Nabi Yusuf menawarkan diri, "Ija'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim." Jadikanlah aku sebagai penjaga semacam gudang perbendaharaan makanan, bahan makanan. "Inni hafidun alim," aku adalah orang yang amanah. Ini aku adalah orang yang bisa mampu untuk menjaga hal tersebut. Artinya Nabi Yusuf alaihissalam pada momentum tersebut dia mengatakan, berikan aku satu posisi jabatan, dan jabatan tersebut adalah menjaga semacam gudang makanan di kerajaan tersebut. Aku adalah orang yang mampu untuk hal tersebut, dan ini termasuk memuji diri sendiri. Ini termasuk memuji diri sendiri. Sebelum kita sebutkan alasan apa, kita lanjutkan lagi beberapa dalil yang datang tentang hal tersebut. Di antaranya adalah 6 perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di zaman dia, terkhususnya ketika sahabat-sahabat kibar telah meninggal dunia, Kemudian ulama rujukan Al-Quran sangatlah sedikit, apalagi dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ketika para tabi'in, orang atau 6 generasi setelah sahabat, mereka mencari-cari di mana ada majelis Al-Quran terpercaya. Nah, ya bisa kita duduk majelis di orang tersebut. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa lau a'lamu ahadan a'lama bil Qur'ani minni la darabtu madiyati ilaihi. Lau a'lamu ahadan a'lama bil Qur'ani minni la darabtu madiyati ilaihi, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seandainya aku mengetahui bahwa ada seseorang yang lebih alim daripadaku tentang ilmu Al-Qur'an, niscaya aku akan mengarahkan kendaraanku pergi menuju kepada dia. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seandainya ada seseorang yang lebih alim tentang ilmu Al-Qur'an lebih daripada aku, law a'lamu ahadan a'lamu bil Qur'ani minni, ada yang lebih alim daripada ilmu Al-Qur'an lebih daripada aku, la darabtu matiyati ilaih, niscaya aku akan menghadapkan kendaraanku pergi menuju kepada dia. Artinya dari ucapan ini tidak ada lagi yang tersisa. Para sahabat semua sudah meninggal, apalagi yang berkecimpung dalam dunia Al-Qur'an, akulah yang paling alim yang masih tersisa. Dan ini termasuk barakallahu fikum jami'an, nah, memuji diri sendiri. Satu dalil yang lain barakallahu fikum dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, khalifah yang ketiga, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia ditawan atau dikepung oleh orang-orang Khawarij, kaum Khawarij. Nah, kaum yang pertama kali mencetuskan kudeta di dalam sejarah Islam. Orang yang pertama dikudeta dari kalangan pemimpin adalah Utsman bin Affan. Jadi dikepung, ditawan di rumah dia sendiri oleh kaum Khawarij yang datang dari dua negeri, Irak dan Mesir. Mereka punya tuntutan, di antaranya adalah, wahai Utsman, turun dari kepemimpinan engkau. Nah, kemudian tuntutan berikutnya adalah bahwasanya yang naik sebagai pengganti engkau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tuntutan berikutnya adalah, seandainya aku tidak memenuhi permintaan tersebut, kami akan membunuh engkau. Ini permintaan dari kaum Khawarij. Nah, hanya saja Utsman bin Affan dia memiliki dia bersikukuh untuk tetap mempertahankan kepemimpinan tersebut dengan beberapa alasan. Pertama, dia pernah mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya, ya Utsman, innal munafiqin yuriduna ayyanza libasa kafala tanzahu. Atau yang semakin dengan ucapan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Utsman, orang-orang munafik ingin menanggalkan pakaianmu, jangan engkau tanggalkan. Jangan engkau lepas. Demikian juga malam tersebut sebelum besok harinya dia meninggal dunia, dia bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari tersebut dia sedang berpuasa. Karena dia dihalangi untuk makan dan halangi untuk minum. Akhirnya dia menggunakan kesempatan tersebut untuk tetap berpuasa. Hari tersebut dia bermimpi, dia didatangi oleh 3 orang sahabat. Maksud kami 3 orang sahabatnya dia. Artinya yang pertama adalah Nabi SAW, kemudian yang kedua adalah Abu Bakar, kemudian yang ketiga adalah Umar. Kemudian Nabi SAW mengajak dia ketika itu, ya Utsman, innaka tuftir indana, wahai Utsman, engkau akan berbuka puasa bersama kami. Dia bermimpi ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar dan Umar, kemudian dan kebetulan hari itu dia berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Utsman, engkau akan berbuka puasa kepada kami. Di sela-sela tawanan tersebut dia ditawan. Kemudian dia menyebutkan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri dia yang tidak ada pada sahabat-sahabat yang lain. Sebagai bentuk membela diri, maksudnya kalian membunuh aku punya kelebihan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebutkan bahwasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di awal-awal hijrah di kota Madinah, dikarenakan daerah Hijaz karena jazirah Arab dari atas sampai ke bawah, dari utara ke selatan terbagi menjadi tiga, para sejarawan mengatakan demikian. Ujung barat yang berbatasan dengan pesisir Laut Merah namanya Tihamah, kemudian ujung timur yang berbatasan dengan Teluk Persia namanya Najd, dan di tengah-tengah namanya Hijaz, maka yang dikatakan Hijaz karena pembatas antara Tihamah dan Najd. Dan masuk di antara kawasan Hijaz adalah Makkah dan Madinah. Yang ini kita sampaikan bahwasanya di kawasan Hijaz, terkhususnya Makkah dan Madinah, air-airnya adalah, terusnya air sumur, mata air adalah asin. Nanti untuk meminum secara langsung, bahkan orang meminum air asin akan tidak menghilangkan dahaganya, bahkan semakin menambah rasa haus. Makanya di ketika itu, barakallahu fikum jami'an, tradisi orang Hijaz ketika mereka ingin meminum air yang langsung dari sumur asin tersebut, mereka fermentasi. Nah, entah direndam dengan buah kurma atau anggur kering yang membuat dia berubah menjadi dari asin menjadi manis. Nah, di kala itu ada di awal-awal hijrah di kota Madinah, sumur yang ada seluruhnya adalah asin. Ada satu sumur milik orang Yahudi dan dia siap untuk menjual dengan harga yang fantastis. Karena dia tahu bahwasanya kaum muslimin awal hijrah dari kota Makkah menuju ke Madinah, mereka butuh air, sumber air minum. Akhirnya orang Yahudi berani lepas namun dengan harga yang sangat fantastis. Kemudian Nabi SAW membuat sayembara, kata beliau, "Mayyashtari lana bi'ruruma falahul jannah." Barang siapa yang bisa dan mampu membeli kepada kami, yakni kaum muslimin, sumur namanya Ruma, bagi dia surga. "Fashtaraituha," dan aku membelinya. Artinya apa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membanggakan diri dia di hadapan orang-orang Khawarij yang ini membunuh dia, bahwasanya akulah pahlawan yang berhasil untuk membeli biru rumah yang dibuatkan oleh atau nama yang dibuat sayembara oleh Nabi SAW bagi dia surga. Jadi kalian mau membunuh penduduk surga atau kalian mau membunuh orang yang dipuji oleh Nabi SAW alaihi wasallam. Dan seterusnya dari kisah-kisah para ulama, baik itu kalangan sahabat dan selain mereka, yang memuji diri mereka sendiri. Termasuk yang kita petik dari ucapan Syekhul Islam, memuji dirinya bahwasanya dia adalah ahlu tahqiq. Barakallahu fikum jami'an, bagaimana pengarahnya dikelopkan dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Najm tadi, "Fala tuzakku anfusakum," janganlah kalian memuji diri-diri kalian sendiri. Nah, apa yang tadi kita sebutkan adalah barakallahu fikum jami'an, datang pembolehan dari para ulama dengan kisah-kisah yang ada adalah boleh untuk memuji diri sendiri ketika itu pada momentum apa? Hajah dibutuhkan. Ketika dibutuhkan, artinya ketika tidak dibutuhkan tidak perlu untuk memuji diri sendiri. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah memuji diri sendiri pada momentum dakwah atau agama, bukan masalah pribadi. Jangan membanggakan diri bahwasanya aku punya harta ini dan itu hanya pada perkara duniawi. Tidak, memuji diri sendiri adalah agar orang mengambil manfaat dari sisi dakwah atau agama. Dan dalil-dalil tadi kita sebutkan semuanya berkecimpung di dunia tersebut, dakwah. Seperti ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang ingin mengambil ilmu dari aku adalah ahlu tahqiq, silahkan. Ibnu Mas'ud mengatakan apa tadi di depan, bahwasanya siapa mengambil ilmu Al-Quran, tidak ada lagi orang yang ahli dalam Al-Quran di zamanku kecuali aku, ayo mengambil ilmu dariku. Nah, dan seterusnya dari dalil-dalil yang tadi telah kita sebutkan. Nah, ini alasannya. Yang pertama tadi apa? Apabila dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, artinya tanpa ada orang yang bertanya akan hal tersebut, tidak perlu untuk menyinggung kebaikan-kebaikan pada diri sendiri. Bahkan hendaknya barakallahu fikum jami'an, sembunyikanlah kebaikan engkau sebagaimana engkau menyembunyikan dosa-dosa engkau. Ketika engkau barakallahu fikum jami'an malu untuk diketahui kesalahan-kesalahan dan dosa, nah, agar orang tidak meremehkan engkau, merendahkan engkau, hendaknya juga kita menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita agar terbebas dari yang namanya riya, agar terbebas dari namanya yang tidak ikhlas. Ikhwatiddin azani wa azakumullahu ta'ala jami'an. Barakallahu fikum. Bait syair yang berikutnya, kata sang penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "La yansani anhu wa la yatabaddalu, la yansani." tidak berubah ucapan beliau, artinya mundur. Beliau tidak akan menarik kembali ucapan ini. Apa yang beliau tuangkan dalam 16 bait syair ini berisikan tentang manhaj dan akidah, materi manhaj dan akidah, beliau tidak akan menarik ucapan tersebut. Wala yatabaddalu, beliau juga tidak akan merubah isi kandungannya apa yang telah beliau tulis dan ikrarkan sebagai bentuk ideologi yang beliau percayai dan yakini serta imani. Tidak beliau ganti, tidak beliau rubah, tidak beliau tambah, tidak beliau kurangi. Jadi buku ini keluar sampai kepada kita seperti itu, tidak ada perubahan. Apa maksud dari ucapan tersebut? Apa kandungan faedah dari ucapan tersebut? Barakallahu fikum jami'an. Ini menunjukkan tentang kekokohan dan kesabatan. Nah, kokoh dan kuat dalam berakidah. Kokoh dan kuat dalam berakidah. Ini pertama, menunjukkan tentang kekokohan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Barakallahu fikum jami'an, di zaman-zaman tersebut, terkhususnya tahun 6, terlebih lagi setelah zaman salaf, jadi setelah dengan zaman khalaf, tahun 400-an dan seterusnya. Nah, karena yang dipuji oleh Nabi SAW dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu adalah tiga generasi emas pertama yang terbebas dan terselamatkan dari fitnah secara global. Demikian. Karena hadis Imran, kata Nabi SAW, atau nama beliau ditanya, ya Rasulullah, man khairun nas, wahai Rasulullah, siapakah orang terbaik? Beliau memberikan pujian bahwa khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik orang adalah yang hidup di generasiku, jadi para sahabat, kemudian yang setelah mereka dan yang setelah mereka, yang maksud dan juga adalah tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan itu berakhir pada tahun ke-300. Artinya masuk tahun ke-301, abad ke-4, masa itu adalah masa yang tidak ada jaminan, tidak ada jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jaminan dari Nabi SAW. Oleh karena itu kita jumpai semenjak zaman tersebut, tahun 400-an, 500-an, kemudian tahun 600-an, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hidup di zamannya 600-an, 700-an, merajalela yang namanya nam ilmu filsafat, ilmu kalam. Nah, dan zaman-zaman itulah Syekhul Islam bangkit, beliau dan beberapa orang ulama bersama beliau bangkit untuk mengebas kembali ilmu kalam, ilmu filsafat yang bukan bagian daripada Islam dimasukkan ke dalam Islam. Beliau dan beberapa orang murid beliau. Dari sinilah kita dapati bahwasanya Syekhul Islam adalah orang yang barakallahu fikum jami'an di zaman tersebut, orang yang bersih akidah dan manhajnya dari ilmu kalam dan ilmu filsafat. Dari sisi lain beberapa ulama yang hidup sezaman dengan beliau atau yang sebelum dan setelahnya tidak selamat. Banyak ulama yang ketika itu terkadang kita ketika baca biografi mereka, terkadang terjerumus dalam ilmu kalam, ilmu filsafat. Terkadang dijuluki bahwasanya dia tasayyu. Dia terfitnah dengan madhab Syiah, terkadang lagi dengan madhab Sufiyah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah salah satu ulama di zaman tersebut yang dari sisi akidah dan manhaj bersih, sufi. Ini kita katakan bahwasanya ucapan beliau di sini menunjukkan tentang kekokohan beliau dalam bermadhab dan berakidah. Ini pertama. Ini kandungan ucapan yang pertama. Kemudian kandungan ucapan beliau yang kedua adalah bahwasanya ini adalah harapan, semacam doa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja aku tidak akan berubah dari ucapan ini dan tidak akan mundur. Selain memuji sendiri bahwasanya aku tidak akan berubah, ini pun sekaligus harapan dari penulis bahwasanya, semoga saja aku tidak akan berubah dari pendapatku ini. Ini harapan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti ketika beliau meninggal dunia rahimahullahu taala, beliau dalam keadaan nama beliau tenar dan terkenal dalam membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan madhab salaf. Memperjuangkan madhab salaf. Yang beliau meninggal dunia tepatnya di dalam penjara. Ada salah satu buku yang beliau tulis, kemudian dengan buku tersebut menyebabkan beliau di penjara. Artinya apa? Beliau meninggal di dalam penjara dengan sebab membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Imam Ahmad rahmatullahi alaih, man mata ala sunnah mata ala khairin kullih. Barang siapa yang meninggal di atas sunnah, dia meninggal di atas kebaikan seluruhnya. Dan Syekhul Islam termasuk di antara enam orang meninggal di atas sunnah. Tapi kita akan kaitkan yang pertama dengan yang kedua, kemudian kita tutup di sini pada kajian malam hari ini. Bait yang pertama yang kita ambil pada malam sebelumnya, Bait yang kedua telah kita selesaikan pada malam pertemuan kita hari ini. Belum masuk pada perincian dari madhab dan akidah yang beliau janjikan kepada si penanya ini. Namun dua bait ini adalah semacam mukaddimah. Dua bait syair ini adalah semacam mukaddimah. Jadi dalam satu tulisan terkadang kita jumpai bahwa ada judul buku, judul tulisannya. Kemudian terkadang dari judul buku tersebut setelah itu ada mukaddimah agar kita mengetahui apa kandungan buku tersebut. Kemudian setelah itu masuk pada inti pembahasan, bahwasanya inilah yang ingin si penulis tuangkan dalam buku tersebut, isinya, intinya. Kemudian nanti mungkin di akhir ditutup dengan penutup, kemudian daftar isi. Dan dua bait syair adalah mukaddimah. Nah, dua bait syair ini adalah mukaddimah yang beliau ingin terangkan, apa yang kita petik dari sini. Pertama, ini adalah jawaban bagi orang yang bertanya. Jadi si mukaddimahnya, ini adalah tulisan ini adalah merupakan jawaban bagi orang yang bertanya. Kemudian apa yang ingin beliau terangkan dalam tulisan ini, materinya akidah dan manhaj. Nah, materinya akidah dan manhaj. Kemudian beliau terangkan bahwasanya materi akidah dan manhaj adalah materi yang mengantarkan kepada petunjuk hidayah. Jadi masih pada bait syair yang pertama. Kemudian kita berpindah pada bait syair yang kedua, bahwasanya beliau adalah ahlu tahqiq, maka ambil ilmu ini dari beliau. Beliau memuji diri beliau dengan hal-hal yang telah kita terangkan tadi depan, bahwasanya hal ini boleh dengan alasan ketika dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah dalam materi agama atau dakwah, memuji diri sendiri dalam materi agama dan dakwah boleh. Kalau dalam materi na'am duniawiya jangan. Kemudian terakhir pada bait yang syair yang terakhir, bahwasanya ini beliau tulis di atas kokokohan dan tidak berubah, tidak diganti, tidak ditambah dan dikurangi. Dan inilah isi mukaddimah dari 62 bait syair pertama, dan masih tersisa 14 syair yang lainnya insyaallah kita akan ambil dari waktu. Wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fikum jami'an. Ini sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbarakah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.